Tolong nasihatkan kepada kami, para ikhwat dan para akhwat, para ummahat. Terkadang kami melihat ada ummahat yang bawa motor sendiri menerobos lampu merah, dan juga ya anak perempuan ikhwan bawa motor di bawa umur, abinya yang bonceng, banyak juga enggak pakai helm, enggak bawa surat-surat, dan yang lain-lainnya, Masya Allah. Nah, baik, ikhwan. Intinya adalah segala sesuatu itu ada adab dan etikanya. Dalam berkendara ada adab dan etikanya. Apalagi ada aturan-aturan baku pemerintah. Seorang muslim, seorang mukmin yang mengerti sunnah akan melakukan dan menuruti, melengkapi aturan tadi selama tidak ada maksiat kepada Allah. Etika berkendara itu untuk kemaslahatan semua pihak. Kemaslahatan semua pihak, para kelas itu ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, itu untuk kemaslahatan bersama. Kalau main teropos saja, kamunya kena kecelakaan, salah sendiri. Kan begitu. Kemudian dia enggak menggunakan pengaman kepala, helm dan segala macam, ditangkap sama polisi, ya kamunya salah sendiri. Itu semuanya mestinya sebagai seorang muslim mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla akan memperhatikan adab-adab etika-etika yang baik dalam bab yang seperti ini. Terutama untuk para wanita ya. Mereka harus lebih menjaga ini semua. Wallahul musta'an.